jadilah kalian perhatian untuk diterimanya amal ibadah lebih dibandingkan perhatian dalam beramal. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Ibnu Dinar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau hanya seberat biji sawi, itu lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Ini warisan para ulama salaf, agar ketika kita beramal ibadah maka senantiasa memperhatikan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ahibati hafizakumullah taala, makanya penting membicarakan tema syarat diterimanya amal ibadah. Syarat yang pertama yang sudah kita pelajari, al-imanu billahi wa tauhidu. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan arti iman secara bahasa, kemudian arti iman secara istilah syariat. Maka iman kepada Allah, beriman bahwasanya Allahnya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, dan mengimani bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ini adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Tidak akan pernah diterima amal ibadah tanpa iman. Orang kafir sebesar apapun amal ibadahnya atau sebesar apapun amalannya, sebanyak apapun uang yang keluar, peluh keringat yang terkucur, darah yang tertetes dalam beramal, tidak akan diterima tanpa iman. Dan saya pernah menyebutkan di sini hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Jud'an, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fil jahiliyah yasilu at-ta'am yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin fahal yanfa'uhu dhalik. Seorang yang bernama Ibnu Jud'an di masa jahiliyah, dia sebagai orang yang sering menyambung hubungan rahim, memberi makan kepada orang miskin, tetapi dia masa jahiliyah tidak beriman. Apakah bermanfaat untuknya di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, la yanfa'uhu dhalik." Tidak, tidak bermanfaat amalannya tersebut. Li'annahu lam yaqul yawma idzin rabbighfirli khathiati yawmiddin qattu. Karena beliau belum pernah berdoa kepada Allah, artinya belum beriman kepada Allah, wahai Rabbku ampuni dosa-dosaku pada hari dibangkitkannya hari kiamat. Ini menunjukkan iman syarat diterimanya amal ibadah. Dan penulis di sini menyebutkan surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Di dalam ayat ini Al-Kahfi ayat 107 menunjukkan bahwa iman adalah syarat diterimanya amal ibadah. Dari sisi mana? Lihat Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, syarat pertama. Baru setelah itu wa amilus salihat, beramal saleh. Iman syarat mutlak untuk beramal saleh. Kalau sudah dikumpulkan iman dan amal saleh, maka diterima amal ibadahnya. Kalau sudah diterima amal ibadahnya, surga baginya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Begitu cara memahami ayat ini. Iman syarat beramal. Setelah beramal yang didasari oleh keimanan, maka diterima oleh Allah. Bukti diterima oleh Allah adalah mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Begitu menunjukkan bahwasanya iman syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dan dia, saya ulangi, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan dia beriman. Laki-laki, perempuan beramal saleh dalam keadaan beriman, syarat mutlak iman. Maka mereka orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Artinya amal ibadah mereka diterima karena mereka beriman. Menunjukkan syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis menyebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Di sini lihat, iman dulu baru istiqamah, baru beramal. Tidak akan bisa istiqamah dalam amal sebelum beriman. Istiqamah dalam amal tidak akan bermanfaat sebelum beriman. Ini menunjukkan syarat mutlak iman dan amal saleh adalah beriman. Syarat mutlak beramal saleh adalah beriman. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini syarat pertama yang sudah kita pelajari. Betul? Sudah kita pelajari? Hah? Sudah betul? Sudah. Syarat yang kedua sekarang, al-ikhlas. Syarat diterimanya amal ibadah yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, al-ikhlas. Wa huwal 'amalu min ghairi riya'in wala sum'ah. Wa huwal 'amalu lillah min ghairi riya'in wala sum'ah. Penulis mengatakan syarat kedua diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Beliau mengatakan ikhlas adalah beramal untuk Allah tanpa riya, tanpa sum'ah. Ini pengertian yang disebutkan oleh penulis. Beramal untuk Allah tanpa riya, tanpa sum'ah. Kalau Anda ingin ikhlas, maka pada saat itu beramallah hanya karena Allah. Makanya kita ingin di sini mendudukkan beberapa poin tentang ikhlas. Pertama, makna ikhlas secara bahasa. Makna ikhlas secara bahasa. Mohon maaf. Perhatikan baik-baik. Kita akan pelajari ikhlas dari beberapa sisi. Ini tema kita adalah al-ikhlas. Poin yang pertama yaitu definisi. Definisinya secara bahasa. Kemudian nanti baru secara istilah syariat. Secara bahasa, Ikhlas diambil dari tiga huruf dasar, kha, lam, dan sad. Kha, lam, dan sad. Setiap kata Arab yang ada huruf dasarnya kha, lam, dan sad menunjukkan kepada tiga makna. Kepada tiga makna. Makna yang pertama yaitu as-safa, yang artinya bersih. Makna yang kedua yaitu an-naqa, yang artinya murni. Makna yang ketiga yaitu at-tanazzuhu anil akhlaq wal awsyab. Maknanya adalah suci dari kotoran dan campuran. Ini makna ikhlas secara bahasa. As-safa, an-naqa, at-tanazzuhu anil akhlati wal awsyab. Bersih, murni, suci dari kotoran dan campuran. Sekarang makna ikhlas secara istilah syariat. Disebutkan oleh penulis, makna ikhlas secara istilah syariat adalah al-amalu lillah min ghairi riya wala sum'ah. Beramal untuk Allah tanpa riya, tanpa sum'ah. Beramal untuk Allah tanpa riya, ingin dilihat manusia, tanpa sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Ini pengertian ikhlas yang pertama. Beramal untuk Allah tanpa riya dan sum'ah. Pengertian ikhlas yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Artinya sejajarnya amalan hamba, baik saat sendirian atau saat di hadapan orang banyak. Sejajarnya amalan seorang hamba. Baik saat sendirian atau saat di hadapan orang banyak. Ini ikhlas secara istilah syariat, arti yang kedua. Arti yang ketiga, dan ini arti yang saya sering menggunakannya dan sering condong kepadanya karena artinya menarik. Ikhlas, istilah syariat yang ketiga, ikhlas adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, "Alla tatluba 'ala 'amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa." Seseorang tidak menuntut atas amalnya, saya ulangi, seseorang tidak menuntut yang melihat atas amalnya selain Allah, dan tidak menuntut atas amalnya yang memberikan pahala selain Allah. Itulah ikhlas. Ini yang ketiga. Tidak menuntut atas amal, tidak menuntut atas amal seorang yang melihat selain Allah. Dan tambahannya, tidak menuntut atas amal seorang yang memberikan pahala selain Allah. Ya, saya sambung mungkin di sini. Tidak menuntut amal atas amal seorang yang memberi pahala selain Allah. Ini cukup tiga pengertian luar biasa tentang ikhlas. Pengertian pertama yang disebutkan oleh penulis, beramal untuk Allah saja, tanpa riya, tanpa ingin dilihat orang, tanpa sum'ah, tanpa ingin didengar orang. Dan saya berpesan pada ikhwah, atau nanti itu saya bahas. Yang kedua, sejajarnya amalan hamba, baik saat sendirian atau di hadapan orang banyak. Sholat ba'diyah, sholat sunnah, kita kerjakan saat di hadapan orang banyak. Begitu juga kita kerjakan ketika pulang di rumah. Sholat tahajud, sholat witir, ya, kita kerjakan di rumah. Lebih semangat bahkan ketika di hadapan orang banyak. Ini ikhlas. Baca Quran. Maka ketika seseorang membaca Quran, sama ketika dia di hadapan orang banyak dan juga ketika di rumah, maka ini ikhlas. Menjaga mata, menjaga pendengaran ketika main handphone. Di masjid mungkin karena ada orang samping kanan samping kirinya, jaga-jaga. Tapi ketika di rumah, dia juga sangat menjaga. Tidak dilihatkan kepada yang haram, tidak didengarkan kepada yang haram. Itu ikhlas berarti. Nah yang ketiga, ini. Tidak menuntut untuk atas amal seseorang yang melihat. Kita tidak ingin ada yang melihat kecuali Allah. Tidak berharap ada yang melihat kecuali Allah. Dan tidak berharap ada yang memberi pahala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilihat dari pengertian ikhlas. Baik. Kemudian dilihat dari pembicaraan ikhlas, dilihat dari yaitu kiat agar ikhlas. Kiat agar ikhlas. Bagaimana kiat agar ikhlas? Yang pertama, kiat agar ikhlas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, "La yastami'u al-ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'u fi ma 'inda an-nas illa kama yastami'u al-ma'u wan-nar wad-dabu wal-hud." Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan satu, kecintaan terhadap pujian. Dua, dan menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Ini gak akan kumpul. Ya, tidak akan kumpul keikhlasan dalam hati seorang hamba, kecintaan terhadap pujian, ingin selalu dipuji, disanjung, namanya selalu di atas. Gak akan kumpul. Dan yang kedua, yaitu menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Uang, harta, tahta, materi, emas, perak. Ini akan terkumpul keikhlasan dalam dengan dua hal ini. Maka kiat agar ikhlas adalah seseorang pertama membunuh rasa ingin dipuji oleh manusia. Bagaimana cara agar membunuh rasa ingin dipuji oleh manusia? Sedangkan kita semua ingin seperti itu. Ada orang berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian ditanya, Pulang, hari ini Senin, puasa enggak? Iyalah, masa Senin enggak puasa? Iyalah, masa Senin enggak puasa? Jadi, dia ingin menampakkan bahwasanya Senin saya puasa. Terus, sunnah. Gitu loh. Ya? Karena apa? Ingin dipuji. Ingin dipuji. Bangun malam. Padahal sekali-kali itunya dia baru bangun malam. Sudah mulai cerita macam-macam. Ternyata bangun di tengah malam itu indah sekali. Padahal setahun itu dia sekali itu aja. Itu pun masih AC karena kepanasan. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang bangun malam. Beliau bercerita. Amma ini, adapun aku bangun bukan karena aku sholat malam. Lihat, terus terang. Itu susah. Adapun aku bangun bukan karena aku bangun malam. Walakinni ludirtu. Akan tetapi aku tersengat kalajengking ketika tidur. Itulah menyebabkan aku bangun malam. Ini ada sebagian orang yang suka dipuji. Dan lebih parah lagi, suka dipuji atas amal yang belum dia kerjakan. Tahu gak ente? Itu AC di Masjid Baitur Rahman Ciledug yang nyumbang. Teman-teman saya. Mendingan kalau saya teman. Ini persis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayiz zur. Orang yang berpura-pura padahal tidak memiliki sesuatu itu seperti memakai dua topeng kemunafikan. Ada manusia suka dipuji, bahkan suka dipuji untuk sesuatu yang belum dia kerjakan. Nah, ini hati-hati. Ini tanda tidak ikhlas. Nah, lalu cara membunuh rasa ingin dipuji oleh manusia bagaimana caranya? Caranya meyakini bahwa pujian manusia relatif dan pujian Allah absolut mutlak. Apa maksudnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala memuji, benar-benar terpuji. Tapi kalau pujian manusia terbatas. Contoh pemimpin sekarang, ada yang memujinya, ada yang menjelek-jelekkannya. Meskipun kita sangat-sangat tidak setuju, siapa saja yang menjelekkan pemimpin, siapa saja dari kaum muslimin. Tidak berkenaan dengan sekarang 0102. Akidah seorang muslim mengharamkan untuk mencela pemimpin kaum muslimin. Taqidah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Siapa yang menghinakan pemimpin yang sah di bumi, Allah akan hinakan dia. Maka pujian manusia relatif. Tapi ketika pujian Allah, lihat. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardh." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada hamba kepada seorang malaikatnya yaitu Jibril, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia." Maka mau tidak mau Jibril harus mencintainya karena Allah mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di tengah penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Para malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah oleh kalian fulan ini, wahai para malaikat sekalian." maka akhirnya para malaikat mencintai si fulan tersebut. Kemudian dia dicintai oleh penduduk bumi setelah itu. Lihat, kalau dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah, benar-benar absolut, mutlak tanpa batas. Ya, pujian manusia. Saya sekarang ceramah. Ada yang ceramahnya mengatakan, ya gitu-gitu aja. Ada yang, mungkin gak ada yang puji. Pujian manusia terbatas. Caranya begitu, agar kita membunuh, menyembelih rasa ingin dapat pujian dari manusia. Pujianmu terbatas. Bahkan pada saat yang bersamaan ada seseorang dipuji, di saat yang bersamaan dia dicela. Ada seorang Arabi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna madhi zain wa inna dhammi shin." Sesungguhnya aku, kata Arabi ini, kalau sudah memuji benar-benar terpuji. Sedangkan kalau aku mencela, menghina, merendahkan, benar-benar orang itu terendahkan. Kata Allah, "Dzaka huwallah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Allah yang seperti itu. Manusia pujiannya relatif. Maka kalau Anda ingin Allahu Akbar, di belakang ada calon mertua. Nah, sudahlah. Ya, ingat Allah. Pujian calon mertua ini relatif, nisbi. Tidak mutlak, tidak absolut. Ini kiat ikhlas yang pertama. Kiat ikhlas yang kedua yaitu membunuh rasa ingin dapat hadiah dari manusia. Ya. Tadi kita katakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak akan terkumpul ikhlas dalam hati seorang hamba dengan kecintaan terhadap pujian, sudah kita bicarakan, dan menginginkan apa yang ada pada tangan manusia. Entah itu uang, harta, wanita, tahta, materi, amplop, apapun. Ya. Membunuh rasa ingin dapat hadiah dari tangan manusia. Cara memburunya bagaimana? Caranya, sebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Ini saya ringkas biar antum mudah memahami. Caranya adalah ilmu kayaqinan. Annahu ma min syai'in turiduhu min yadil insa illa wa khazainuhu biyadillah. Tidak ada sesuatu yang engkau inginkan dari tangan manusia kecuali semuanya ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Persis seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Maka pada saat itu kita tidak akan riya karena ingin sesuatu dari manusia. Tidak akan riak karena ingin hartanya, tahtanya, wanitanya, atau apa. Nah ini cara membunuhnya adalah dengan cara meyakini. Sini ya. Bahwa yang ada pada tangan manusia manusia tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah. Apapun itu tidak akan pernah sampai kecuali dengan Allah. Kita ingin berbuat kebaikan agar mendapat hadiah, tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah. Maka saat itulah kita bisa ikhlas. Inilah kiat agar ikhlas. Kita harus mengetahui dulu musuhnya, penyakit ikhlas, ingin dipuji, kemudian ingin dapat hadiah. Maka bunuh itu, bunuh sifat ingin dipuji oleh manusia, ingin tampil. Ini panggung nih, ya, apalagi background di belakangnya bagus banget. Ini syahwat. Sebagian ikhwah itu pengen banget duduk di sini. Ya, ini syahwat ini. Pengen duduk di sini, megang mic, minimal cuma foto. Ya, ingin dipuji. Maka yakini baik-baik apa yang dipujikan manusia itu relatif. Kadang pujiannya terbatas, kadang pujiannya setengah. Relatif pujiannya. Ini permasalahan yang kedua tentang ikhlas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang ikhlas. Pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ikhlas adalah yang pertama, amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhu." Allah tidak menerima dari amal kecuali setelah tidak kemudian kecuali. Itu redaksi kalimat awalnya peniadaan, tidak menerima dari amal kecuali, menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya amal yang ikhlas, khusus amal ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ikhlas yang pertama, bahwa Allah hanya menerima dari amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ikhlas yang kedua yaitu ikhlas menyebabkan seseorang beramal sedikit tetapi pahalanya besar. Beramal sedikit tapi karena ikhlas pahalanya besar. Contoh hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kanat baghiyun min baghaya bani Israel. Ada seorang perempuan pekerja seks komersial dari bani Israel. Faraat kalban yutifu biraqiyah. Maka perempuan ini melihat seekor anjing. Dia berkeliling-keliling di seputar sumur. Ini sumur misalkan, dia keliling. Menjulur-julurkan lidahnya. Kada yaqtuluhul atas. Hampir rasa haus membunuh anjing tersebut. Dia menjulurkan. Dia dengan instingnya tidak bisa masuk ke dalam sumur. Makanya dia berputar-putar. Hampir dia mati gara-gara kehausan. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa naz'at lahu bimuqih. Lalu perempuan pekerja seks komersial yang setiap hari berzina, melakukan dosa besar setiap hari karena pekerjaannya itu. Dia melepas high heels-nya, sepatu hak tingginya. Dia lepas, kemudian dia turun ke sumur. Kemudian dia ciduk airnya. Kemudian dia naik lagi dan dia minumkan air tersebut ke anjing tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faghufira laha, maka diampuni dosanya. Zinanya diampuni. Padahal cuma meminum seekor anjing, seteguk air. Kata Syekhul Islam Ibnu rahimahullahu taala, "Hadza min dalalati ikhlasiha." Ini termasuk daripada tanda keikhlasannya. Lihat, keutamaan ikhlas menghapuskan dosa besar. menghapuskan dosa besar walaupun amalannya sedikit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, dan juga riwayat Bukhari, bedakan dirimu dengan dari api neraka walaupun bersedekah hanya dengan setengah kurma. Ini sebentar lagi musim Ramadan, berapa setengah kurma? Satu bijinya saja mungkin enggak dijual, setengahnya tidak ada harganya. Tapi ketika dia ikhlas, dia bisa menjadi benteng dari api neraka. Nih, hati-hati ya. Besarnya faedah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dipuji. Tidak ada yang ingin dia seorang melihat amalannya kecuali Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan ikhlas yang ketiga, yaitu ikhlas bisa dengan cepat mengabulkan doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, innama yansurullahu hadhihi al-ummata bidha'ifiha bidha'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, orang yang miskin. Mungkin kalau orang duduk di sampingnya dia tidak mau, orang lain tidak mau karena mungkin bau. Dan hati-hati, makanya saya berpesan hati-hati kepada yang dengan kasat mata kita, kita mungkin menghinakannya. Tukang sampah, pasukan orange. Mungkin inna minar rijal man aqsama 'ala Allah la barrah. Ada orang-orang yang apabila dia berdoa dengan bersumpah kepada Allah, Allah akan langsung mengabulkannya. Siapa mereka? Sesungguhnya Allah hanya menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, miskin, penyakitan mungkin, dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Diambil dari hadis ini, doa yang ikhlas benar-benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau bisa boleh kita tulis, berarti di sini keutamaan ikhlas yang pertama yaitu diterimanya amal ibadah. Keutamaan ikhlas yang pertama, syarat mutlak diterima amal ibadah. Yang kedua, apa tadi? Hah? Amalan ikhlas sedikit berpahala besar. Contohnya apa tadi? Pelacur yang ikhlas. Makanya kita tidak boleh menghinakan orang ahli maksiat. Mungkin dia ada amal saleh yang ikhlas yang menghapuskan dosa-dosanya tersebut. Saya jadi ingat cerita Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, akhi fillah, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala, beliau pernah bercerita, pernah menemani Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah di Jakarta. Kemudian beliau singgah di sebuah tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan. Pas waktu sholat masuk ke dalam masjid, terlihat di situ pemandangan perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin dia berpakaiannya setengah paha, tapi masuk ke dalam musola kemudian langsung memakai mukena. Syekh Ustadz Firanda waktu itu pengajar Antum Riyadhus Salihin mungkin baru buka majelis beliau, dan saya pesan jangan pernah gaib. Jangan pernah absen. Karena ketika beliau mau membuka majelis, itu berarti beliau benar-benar sudah matang persiapannya. Hati-hati, jangan pernah absen. Kalau pelajaran saya mungkin saja absen, gak ada isinya, cuma-cuma gini-gini aja. Beliau bertanya, beliau berkata kepada Syekh, afwan Syekh, mohon maaf, pemandangannya seperti ini. Maksudnya perempuan tidak berjilbab, kemudian masuk ke dalam musala pakai mukena. Kata Syekh, semoga Allah mengampuni dosa mereka akibat sholat mereka ini. Tidak menutup aurat, diampuni dosanya akibat sholat. Ini bukan melegalkan, meremehkan, membuka aurat, bukan. Tetapi mungkin ada amalan ikhlas yang menghapuskan dosa-dosa besar. Nah, itu yang membuat hati kita kemudian lebih bersabar menghadapi orang bermaksiat. Tidak menghina, tidak merendahkan, mungkin dia tidak tahu, mungkin keterpaksaannya, dan semisal. Kemudian yang ketiga, yaitu, apa tadi? Ikhlas pengabul doa. Pengabul doa. Amalan yang ikhlas senantiasa bisa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin selanjutnya yang berkaitan dengan ikhlas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya akan membacakan beberapa perkataan para ulama salaf tentang ikhlas. Para ulama salaf tentang ikhlas. Perkataannya indah-indah. Ya. Di antaranya perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Sahal bin Abdullah At-Tasturi, beliau mengatakan, "Laisa syai'un asyaqqu 'ala an-nafs min al-ikhlas." Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk seseorang dibandingkan ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena seseorang tidak mendapatkan bagian dari ikhlasnya. Saya ulangi ya. Sahal bin Abdullah At-Tasturi ini, beliau pernah ditanya, "Ayyu syai'in asyaddu 'ala nafs?" Wahai Sahal, apa yang paling sulit dilakukan oleh seseorang? Beliau mengatakan ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dengan ikhlas seseorang tidak akan mendapatkan bagiannya, tidak dipuji, bahkan enggak dikenal. Tidak disanjung, tidak diberikan hadiah. Dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Contoh apa? Biar mudah antum membayangkannya. Siapa yang mantan PNS di sini? Angkat tangan, pensiunan. Berapa tahun kerja, Pak? 33 tahun. Kerja pagi jam berapa masuk? Keluar dari rumah jam berapa? Jam 6. Pulang ke rumah, ketok pintu jam berapa? Jam berapa? Jam 8 malam. 6.20. Jam 6 pagi sampai jam 20. 33 tahun, bayangkan. Itu video Bapak, mohon maaf Pak, kalau kita putar sekarang di sini membosankan sekali. Jam 6 pagi keluar, jam 8 malam pulang. 6 pagi keluar, 8 malam pulang. Begitu diulang-ulang 33 tahun. Tetapi kenapa beliau mau mengerjakannya? Hah? Ada apa? Ada gaji per tanggal 1. Iya, itu tidak celah. Itu tidak tercela. Ada gaji per tanggal 1, makanya beliau mau mengerjakannya. Ikhlas murni untuk gaji. Makanya beliau istiqomah selama 33 tahun jadi PNS. Murni untuk gaji. Nah, kalau ikhlas dalam beramal ibadah sulit, kenapa? Karena gajinya enggak kelihatan. Kita bahkan tidak dikenal sebagai orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli menangis saat sendirian. Karena harus nangisnya harus di rumah, sendirian, enggak ada yang tahu. Enggak boleh di masjid. Sorot kamera, masuk Istiqlal. Sendirian, tidak dikenal. Al-Husain bin Ali rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'i, atau Ali bin Husain, seorang tabi'i, dikenal sebagai orang biasa. Tidak ada yang tahu. Kapan dikenal sebagai orang yang ahli menolong orang miskin? Saat beliau sudah tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan amalnya. Kapan? Ketika beliau sudah meninggal, kemudian dimandikan mayatnya, lalu terlihat bekas hitam pada punggungnya. Ternyata itu bekas beliau bawa bakul, karung, gandum untuk orang-orang miskin di kota Madinah. Diketahui setelah dia mati. Ini tidak ada yang tahu. Ini sulitnya ikhlas. Tidak dipuji, tidak dapat sanjungan, tidak terkenal, tidak masuk YouTube. Tidak dikenal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah ta'ala mengatakan, لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ. Ini perkataan pertama seorang salaf tentang ikhlas. Karena ikhlas, seseorang tidak akan mendapatkan bagian dunianya. Mungkin gak dikenal, gak dapat pujian, sanjungan, nomornya tidak pertama. Maka sayanya agak kurang suka disebutkan inilah nama ustadz-ustadz sunnah. Ini nambah berat beban berhadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Ada nama saya situ pula. La haula wala quwwata illa billah. Nih para ikhwah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Laisa syai'un afsada lil a'mal min al-'ujbi wa ru'yatin nafs." Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang lebih merusak amal-amal seseorang dibandingkan sikap ujub dan memandang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih merusak terhadap amal-amal seseorang dibandingkan sikap ujub dan memandang terlalu tinggi terhadap amalan sendiri. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, perkataan menarik dari Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadhmahil." Nah, ini perhatikan, ini menarik ini ya, perkataan. Segala sesuatu yang tidak diinginkan wajah Allah, maka dia akan pupus, habis, sirna, fana. Segala sesuatu yang tidak ikhlas, yang tidak berharap wajah Allah, pasti tidak ada nilainya di tengah manusia. Masjid yang dibangun bukan karena Allah, tidak lama hancur. Buku yang ditulis bukan karena Allah, maka tidak akan laku, tidak akan digemari oleh manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun yang buih, maka dia akan hilang. Az-zabad adalah buih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Iya. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap di bumi, dimanfaatkan oleh manusia. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Nih, setiap segala sesuatu yang tidak diinginkan wajah Allah, maka dia akan habis, sirna, fana, tidak ada bekasnya. Sekolah yang dibangun oleh seseorang, kalau bukan karena wajah Allah, akan tidak akan manfaat. Bahkan mungkin jadi sengketa. Nah, ini perkataan-perkataan ulama salaf yang sangat luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan yang lain beliau mengatakan di antaranya perkataan Bishr bin Al-Harith. Ini perkataan indah. La ta'mal lituzkar uktumil hasanah kama taktumis sayyi'ah. Jangan engkau beramal agar engkau dikenal, dikenang, populer, viral. Sembunyikanlah kebaikan sebagaimana kamu pintar menyembunyikan dosa. Jangan kamu beramal agar kamu dikenal. Sembunyikanlah kebaikan sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya tentang ikhlas. Ini sudah ya, saya hapus di sini. Yaitu tanda orang ikhlas. Sekarang tanda ikhlas minimal ada 3. Yang pertama istiqamah. Jika Anda ingin mengukur diri Anda, saya ingin mengukur diri saya ikhlas dalam beramal atau tidak, istiqamah enggak dalam amalan tersebut. Contoh nih, kajian ini. Saya dan Anda, saya sebagai pengajar di sini, Anda sebagai yang diajari di sini, ikhlas atau tidak, ukur diri kita. Istiqamah enggak menghadiri kajian ini? Hujan lebat, panas, dingin, dihantam semua. Yang penting saya kajian. Istiqomah tanda mutlak, salah satu tanda ikhlas. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau saya terbalik beritahu ya, silakan cek dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian mereka istiqamah. Tanda ikhlas pasti istiqamah, terus menerus. Seperti bapak tadi 33 tahun jadi PNS, ikhlas. Ya, kenapa bisa istiqamah seperti itu? Jam 6 keluar, jam 8. Jam 6, jam 8. 33 tahun ikhlas, murni, suci untuk gaji per tanggal 1. Ya kan? Nah, begitulah orang yang beramal ibadah yang ikhlas, dia akan istiqamah sampai akhir hayat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhlasin. Beliau adalah orang yang paling ikhlas, pemimpin manusia paling ikhlas. Apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengamalkan sebuah amalan, beliau tetapkan amalan tersebut. Makanya sulit nih ketika panitia mahadha minta saya, "Ustaz, rutin ya." Kemudian ada panitia yang lain juga minta kajian untuk ibu-ibu, "Ustaz, rutin ya." Karena itu berkenaan dengan ikhlas. Kalau enggak rutin, artinya saya datang nanti libur, nanti libur, ini khawatir kan enggak ikhlas. Karena tanda ikhlas adalah apa? Istiqamah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Habis itu, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sampai mati istiqamahnya, nuntut ilmunya istiqamah. Apalagi di zaman-zaman genting begini, ikut-ikutan komen 01, 02. Wah, wallahi zaman-zaman seperti ini adalah zaman-zaman ujian bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia sibuk dengan hal tersebut atau sibuk dengan ilmu agama. Dan saya berpesan, jangan tambahkan keruwetan dunia dengan komentar Anda. Satu komen, ini komen, ini komen, ini komen, ini komen. Ya. Yang kedua, tanda keikhlasan. Yaitu yang kedua adalah mempunyai amalan rahasia. tanda ikhlas. Az-Zubair bin Awam rahimahullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ayyukum istata'a an yakuna lahu khabi'atun minal amal falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk memiliki amalan tersembunyi, maka kerjakan. Tidak ada yang tahu, bahkan kawan hidup kita, istri kita enggak tahu kalau kita beramal. Kerjakan apapun itu, sholatkah, puasakah, zakatkah, sedekahkah, nolong orangkah, enggak ada yang tahu. Enggak usah cerita. Ini enggak cerita, tapi ngasih isyarat. Ya. Dia enggak mau cerita, tapi ngasih isyarat. Ini enggak benar. Seperti yang diungkapkan tadi, hendaknya seseorang memiliki amalan yang rahasia. Konsep ikhlas salah satunya adalah semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep, tidak bisa ditolak. Tidak ada debat di dalamnya. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Makanya, sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di mana? Di rumah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afdalu salatil mir'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Lihat, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala naungan nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seseorang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dia sembunyikan sedekah tersebut. Bayangkan, yang berdua-dua kemana-mana tidak tahu. Maka semakin rahasia, semakin ikhlas. Maka silakan gali masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita punya amalan rahasia yang tidak diketahui oleh media sosial? Apalagi nanti di bulan Ramadan. Banyak tuh yang kasih-kasih kode isyarat. Indahnya menyelesaikan surat Al-Kahfi. Maksud ente apa? Saya tahu surat Al-Kahfi itu juz 15, berarti ente sudah sampai juz 15 begitu. Lalu saya katakan wow gitu. Ya, hati-hati para ikhwah. Diam. Makanya kita tidak setuju yang satu juz, satu hari, satu juz store pada orang kemudian diberitahu saya sudah sekian. Gak perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda ikhlas yang ketiga adalah amalnya bermanfaat terus. Maksudnya apa? Kalau dia buat masjid, masjidnya lama, maka ini tandanya ikhlas. Kalau dia nulis buku, maka bukunya dimanfaatkan lama. Seperti Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya, ya Imam, lima katabtal muwatta ma anna ulama ghairaka katab. Wahai Imam, kenapa engkau menulis kitab muwatta? Imam Malik mempunyai kitab hadis namanya kitab muwatta. Kalau Imam Bukhari mempunyai kitab sahih Bukhari. Kalau Imam Muslim mempunyai kitab sahih Muslim. Imam Tirmidzi mempunyai kitab Jami'ut Tirmidzi. Imam Abu Daud mempunyai kitab Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Imam Malik mempunyai kitab namanya Muwatta. Beliau di zaman beliau ditanya, wahai Imam, kenapa engkau menulis kitab ini? Ulama sebelummu sudah banyak yang nulis. Waktu itu masih belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka kata Imam Malik, beliau mengatakan perkataan indah. Saya tuliskan di sini. Mudah-mudahan antum hafal. Makana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, itulah yang akan kekal abadi. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, siapa yang gak kenal? Padahal Kalau Anda lihat tilik sejarah dari mulai abad sebelum Imam Nawawi, banyak orang yang, para ulama yang menulis kitab 40 hadis. Arba'in itu kan artinya 40 hadis. Ada ulama menyebutkan 40 hadis dalam masalah tarbiyah, 40 hadis dalam masalah akidah, 40 hadis dalam masalah ini. Arba'in, arba'in, arba'in. Tapi yang terkenal Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan ini tanda keikhlasan beliau. Maka nalillahi ya bukha. Sesuatu yang karena Allah, dia akan tetap. Ya, sesuatu yang karena Allah, dia akan tetap. Maka silahkan kita cek amal kita ikhlas atau tidak. Ketika amalan tersebut bermanfaat terus menerus sampai hari kiamat. Ini yang disebutkan di dalam surat Yasin. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tulis amalan mereka. Ini kita sekarang ini beramal di dunia ditulis oleh Allah. Dan bekas dari amalannya. Bekas dari amalannya itulah peninggalan-peninggalan yang bermanfaat. Masjid yang dia bangun, rumah pendidikan yang dia bangun, sekolahan yang dia bangun, mushaf yang dia wakafkan, tanah yang dia wakafkan, buku yang dia tulis, terus bermanfaat. Ini yang kan mendatangkan manfaat. Amalnya bermanfaat terus. Maka nalillahi yabqa. Dalilnya tadi yang saya sebutkan, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Adapun yang buih maka akan hilang. Yang bermanfaat akan tetap di sisi manusia. Nah, ini beberapa permasalahan ikhlas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ketiga. Syarat beramal yang ketiga yaitu al-muwafaqah. Kata penulis di sini, sebelumnya penulis menyebutkan dalil ya, surat Az-Zumar, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadahlah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Ya. Dan juga di dalam surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Di antaranya juga surat Ghafir ayat 14. Di antaranya juga surat Al-A'raf ayat 29. Itu semua menyebutkan fa'budullaha mukhlishina lahuddin ataupun fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Itu dalil tentang syarat yang kedua yaitu ikhlas. Syarat yang ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau disebut dengan istilah mutabarah. Sesuai dengan atau yang disebut dengan istilah apa? Mutabarah. Saya tuliskan biar antum tidak salah tulis. Ini sudah hapus ya. Ini syarat yang kedua ini. Ikhlas selesai pembicaraannya. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga yaitu muwafaqah atau mutaba'ah. Saya lebih condong kepada istilah mutaba'ah. Baik, perhatikan. Penulis memakai istilah apa? Al-muwafaqah. Artinya sesuai. Kita juga bisa memakai al-mutaba'ah. Mengikuti. Ya, syarat yang ketiga diterimanya amal ibadah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mutaba'ah ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Ya. Di antaranya surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fat tabi'uni. Lihat kata-katanya, jika kalian mencintai Allah maka fattabi'uni. Ini kata-katanya fattabi'uni, diambil darinya al-ittiba', mutaba'ah. Ya, jadi kalau ada orang bertanya apa syarat diterimanya amal ibadah, mutaba'ah. Apa artinya mutaba'ah? Mengikuti. Mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Kata-kata mutaba'ah. Karena ini istilah syariat. Kata-kata mutaba'ah mana? Ini surat Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni, ikutilah aku. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini juga dalil. Fattabi'uh. Ya. Dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Lihat lagi, ikutilah, fattabi'u. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 153. Yang kedua, dalilnya surat Al-An'am ayat 153. Maka syarat diterimanya amal ibadah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah apapun, baik berupa ucapan, perbuatan anggota tubuh ataupun hati. Semua jenis amal ibadah, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita menentukan, artinya saya menentukan bahwa amalmu tidak diterima, amalmu enggak. Kita cuma mengajari bahwa amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tidak diterima. Itu akidah yang tidak bisa ditolak. Amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Bukan berarti kita sok tahu, bukan. Bukan berarti kita yang menentukan diterima atau enggak. Enggak. Kita mengajari amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul tidak diterima. Karena ada orang yang baper, tuh lihat. Kayaknya surga punya diri sendiri tuh. Ya, ini orang baper biasanya. Dinasehati tidak mau, dari perbuatan bid'ahnya tidak mau meninggalkan. Ya, ini harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menyebutkan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dilarang jauhilah. Lihat di sini, apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Maksudnya harus mengikuti petunjuk Rasul dalam segala macam jenis aktivitas ibadah kita. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi dalil ittiba itu tadi Ali Imran ayat 31. Kemudian surat apa tadi? Al-An'am ayat 153. Kemudian Al-Hasyr ayat 7. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari amalan kami maka amalannya tertolak. Ini juga hadis sering dibaperin oleh sebagian orang. Bawa perasaan. Tuh lihat tuh. Surga milik dia sendiri. Seakan-akan dia yang mengetahui amal diterima atau tidak. Mas, kita sekarang tidak menilai amalan orang. Kita cuma menjelaskan hadis Rasul. Yang beramal yang tidak ada contohnya maka amalannya tertolak. Itu kaedah dalam beramal. Bukan berarti amalan mas ditolak, bukan. Tetapi kalau beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tertolak. Di sini saya ingin mengingatkan. Perhatikan ayat ini. Bukankah ayat ini di awalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, mencintai Allah. Maka ikutilah aku. Para ulama mengatakan surat Ali Imran ayat 31 ini adalah ayat imtihan, ujian kecintaan. Kalau benar-benar cinta, maka syaratnya apa? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ujian kecintaan. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Hadhil ayah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala syarhil muammadi." Ini ayat adalah hakim, pemutus keputusan bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wah. Sesungguhnya dia berdusta dalam ekspresi cintanya. Kalau anda mengetahui, mengakui cinta kepada Allah, syarat mutlaknya adalah mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat segala macam bentuk aktivitas kita dalam ibadah, salat kita, puasa, zakat, haji. Puasa nih yang baru sebentar lagi akan pelajari baik-baik. Ajak ustaz anda untuk belajar tentang puasa dari A sampai Z-nya. Kita di Banjarmasin setiap malam Kamis dari mulai ada 3 materi saya bagi. Yang pertama hukum dan adab puasa, yang kedua sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga tentang marhaban ya Ramadan. Harus dipelajari sedetil mungkin. Karena kenapa? Harus anda ingat baik-baik. Ada orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu ada dan banyak. Jangan lupa itu. Kam min sha'im laisa hadduhu min siyami al-ju' wal 'athash. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Dan itu pasti ada. Orang yang berpuasa bagian dari puasanya tidak ada kecuali hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam orang-orang tersebut. Ya, hati-hati. Pelajari baik-baik. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti ittiba atau mutaba'ah akan benar-benar tercipta jika ada 6 perkara. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, sebab. Jenis, bilangan, tata cara. Waktunya harus ittiba, harus sesuai petunjuk Rasul, harus muwafaqah, harus mengikuti waktunya. Saya beri contoh waktu. Seorang sholat subuh, waktunya setelah terbit fajar kedua sampai sebelum terbit matahari. Waktu sholat subuh. Kalau dikerjakan sholat subuh setelah terbit matahari tidak diterima. Karena tidak apa? Ittiba. Tidak mutaba'ah. Ingat ya, ittiba mutaba'ah ini istilah syariat, antum harus pegang. Apa namanya pak? Ittiba. Kemudian apa? Mutaba'ah. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Waktunya. Kalau tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji. Misalkan orang Islam liberal yang sekarang berubah menjadi Islam Nusantara. Ada konsep haji ditawarkan oleh Islam liberal. Haji janganlah bulan Zulhijjah aja. Mungkin haji dibagi per bulan, per benua. Benua Amerika bulan Ramadan. Benua Asia bulan Syawal, benua Afrika bulan Muharram, sehingga tidak ada apa? Tidak ada desak-desakan, tidak ada manusia yang mati. Ini haji ala-ala mbahmu. Karena waktunya enggak cocok. Waktu haji dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji di bulan-bulan yang telah ditentukan, waktunya harus tepat, harus ittiba, harus mutaba'ah. Sekarang tempat. Tempatnya juga harus ittiba, harus mutaba'ah. Tawaf hanya boleh tawaf di Baitullah, di kuburan haram. Pernah kejadian di Masjid Nabawi, ada orang Syiar Rafidhah tawaf di kuburan Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Pas yang keenam dicegat oleh polisi. Polisinya enggak melarang, cuma nanya, "Sudah berapa kali tawaf?" Dia jawab lagi, "6, tinggal 1. Ini enggak cocok. Kenapa? Karena tempat tawaf hanya di mana? Di Baitullah. Itikaf, itikaf di masjid, bukan di mall. Ya, tidak akan sah itikaf di tempat selain yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Sebab harus sesuai, harus ittiba, harus mutaba'ah, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, apakah ada di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis sebab membaca Al-Qur'an karena meninggal? Meninggalnya saudara kita, kerabat kita, lalu kita baca Quran. Sebab baca Quran karena meninggalnya seseorang. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian apa ini? Jenis. Jenis. Seperti kurban. Jenisnya sudah ditentukan. Bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing, dan domba. Maka kalau ente punya bebek, walau 1000 bebek, "Ustaz, saya mau berkurban di hari raya kurban Idul Adha 1000 bebek." Tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jenis. "Ustaz, saya ingin berkurban kuda." Kuda lebih mahal dibandingkan sapi atau unta. Harganya ada sampai miliaran. Ya, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilangan, jumlah bilangan. Tidak boleh lebih dari yang ditunjukkan, tidak boleh membuat-buat. Contoh misalkan, barang siapa yang beristighfar malam Jumat keliwon di kamar sendirian berbuka baju di atas kain putih, istighfar sebanyak 9.909 kali, maka niscaya dia akan diberkahi rezeki sampai mati. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ini segala macam pembatasan. Barang siapa yang beristighfar, jenis istighfar, ya, pada malam Jumat keliwon, waktu, tempat di kamar, sebab ingin dapat rezeki, jumlah bilangannya 9.999, tata-tatanya buka baju ditemani satu lilin di atas kain putih, itu hadis palsu, benar-benar palsu. Itu saya beri contoh pembatasan sebab-sebab, pembatasan 6 tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, jangan lupa kita akan bahas asyirkul akbar. Entah nanti bulan Ramadan masih ada atau tidak, saya akan berkomunikasi dengan panitia. Dan jangan sampai absen tentang syirik akbar, karena ini sangat penting. Wallahu a'lam. Apakah amalan kita bisa diterima kembali oleh Allah setelah kita menyadari jika sebelumnya kita riya terhadap amalan kita? Maka jawabannya tidak. Amalan yang saat dia beramal dia riya terhapus. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim, ana aghna syuraka'i ani syirik, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Tersambung-sambung dengan hadis. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal yang dia mensekutukan aku di dalamnya, maka aku tolak dia dan amalannya. Dihapus amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang bertobat, semoga tobatnya mendapatkan pahala lebih besar daripada amalan yang terhapus karena riya. Begitu cara mengobatinya. Paham? Apabila seorang bertobat dari riyanya, semoga taubatnya mendatangkan pahala yang lebih besar dari amalan yang dibarengi dengan riya tadi. Allahu a'lam. Apakah niat mandi junub harus pada saat akan mandi? Kemarin saya berniat mandi junub jam 9 pagi, tapi saya melakukan urusan lain hingga saya baru mandi jam 11 dan saya lupa untuk niat lagi, dan juga lupa kalau saya sedang junub sampai saya sadar di rakaat ketiga salat zuhur, tetapi saya tetap ikut imam sampai selesai. Lalu saya mengulang mandi lagi dengan niat, lalu mengulang sholat zuhur lagi. Benarkah yang saya lakukan atau hanya was-was? Hanya was-was. Yang seperti ini hanya was-was. Kenapa? Karena al-aslu baqa' ma kana 'ala ma kana. Asal hukumnya niatnya tetap. Jam 9 dia sudah berniat, cuma karena urusan lain, mungkin jualan segala macamnya, akhirnya jam 11 baru mandi. Ya. Dan belum dan pada waktu itu niatnya lupa, tapi di awal dia sudah niat, maka itu sudah mencukupi. Ya, niatnya yang pertama sudah mencukupi. Allahu a'lam. Saya ingin meminta nasihat untuk kami penuntut ilmu agar terhindar dari fitnah pemilu. Diam. Ya, diam. Jangan banyak omong. Jangan sok. Diam saja. Ustaz, tapi kan ustaz ini. Diam. Tapi kan ustaz, diam. Bagaimana kalau ustaz atau sang penyeru orang yang berilmu dan menguasai bahasa Arab dengan bahasa Arab gundul, tapi dakwahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul dan dikenal di masyarakat? Maka jawabannya, yang paling utama kita ikuti adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Jika seseorang mengajari kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu yang diikuti. Mau terkenal, mau tidak terkenal. Karena kita di akhirat akan ditanya dua hal para ikhwan. Mada kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Itu yang akan ditanya. Yang kedua, mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sambut dari dakwah para rasul? Intinya kita akan ditanya dengan dua hal. Bagaimana sikapmu terhadap Al-Quran? Bagaimana sikapmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tidak terpesona dengan viralnya seseorang, pintarnya seseorang. Lihat ajarannya, apa yang diajarkan, apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antum harus ingat baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa ada du'atun 'ala abwaabi jahannam. Para pendakwah, penyeru agama, tapi di depan pintu neraka jahannam. Ini ada manusia-manusia begitu. Man ajabahum qadzafahu fiha. Barang siapa yang menerima dakwah mereka, panggilan mereka, ajakan seruan mereka, maka dia akan masuk bersama mereka ke dalam neraka jahannam tersebut. Hati-hati. Jangan tertipu dengan casing luar, isinya apa? Apakah yang disampaikan Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allahu a'lam. Adakah doa agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka banyak doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Banyak amalan, doa-doa agar diterima amal ibadah. Benarkah jodoh dan pernikahan terhambat karena dosa dan kemaksiatan? Lalu bagaimana dengan mereka yang menikah karena perzinahan atau hamil di luar nikah? Gini para ikhwah, segala macam maksiat membuat seseorang sulit di dunia, termasuk di dalamnya masalah rizki, termasuk di dalamnya masalah jodoh. Segala macam maksiat itu kaedah sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Carilah di sisi Allah rizki dan beribadahlah. Di sini menunjukkan bahwasanya ibadah salah satu cara mencari rizki, ibadah salah satu cara melancarkan rizki. Pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak beribadah, yang maksiat, seret rizkinya, tidak lancar urusannya, termasuk urusan jodoh, karena maksiatnya. Itu kaedah memang. Begitu juga lihat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal, ataupun beli makanan dengan uang yang halal, dan beramal salehlah. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh adalah salah satu kiat agar seseorang mendapatkan rezeki, nyaman urusan, termasuk di dalamnya jodoh. Itu kiat, itu memang sudah nasnya seperti itu. Maksiat menyebabkan urusan tidak lancar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali karena dosa kalian, dosa ulah tangan-tangan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Allah akan berikan nikmat kepada mereka. Nikmat sehat, mudah urusan, lancar jodoh, lancar rezeki, bebas utang. Ini tidak akan Allah rubah sampai mereka merubah diri mereka sendiri, baru Allah rubah keadaan mereka. Merubah diri mereka dengan maksiat, baru Allah seretkan rezekinya, susahkan jodohnya karena maksiat yang mereka lakukan. Jadi itu kaidah. Cuma para ikhwah perhatikan. Cuma di sini bukan berarti apabila ada orang berzina, kemudian karena dia berzina, kemudian dia lekas menikah, bukan berarti dia dapat jodoh lekas karena zinanya. Salah berpikirnya itu. Paham gak maksud saya? Tadi kan kita sudah sebutkan bahwa maksiat menyebabkan tidak lancarnya urusan dunia. Paham sampai sini? Paham? Termasuk jodoh. Nah, orang ini ingin membantah, Ustaz, tuh yang accident before married, berzina sebelum menikah, lalu setelah itu menikah, berarti nikahnya cepat dong. Bukankah dia maksiat, Ustaz? Paham gak pertanyaannya? Itu yang ingin dia konfrontasikan, gitu loh. Dia ingin pertentangkan. Bukankah maksiat membuat urusan tidak lancar? Tetapi kenapa ini berzina membuat dia dapat jodoh lepas? Membuat dia dapat jodoh lekas? Saya khawatir ini mungkin bertanya, seseorang bertanya, jomblo melamar tidak dapat-dapat. Maka jangan cari-cari celah agar membenarkan kemudian zina. Satu, yang berzina aja cepat dapat, saya berzina dulu deh biar dapat jodoh. Enggak begitu maksudnya. Ya, maka ketika Anda melamar, maka kalau ditolak, sabar. Usaha cari yang lain, kemudian berdoa, tolak lagi, cari yang lain lagi. Jangan kemudian, lebih baik saya zina dulu Ustaz, biar cepat dapat. Enggak benar seperti ini cara berpikirnya. Yang jelas yang harus Anda pegang, maksiat membuat urusan tidak lancar. Adapun keadaan orang berzina kemudian dapat cepat jodoh, maka yang dilihat bukan dapat jodohnya, yang dilihat apa? Zina, dosanya itu seperti yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengambil ilmu dari ustadz yang suka foto selfie dan bermesraan dengan ahlu bid'ah? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas saya nasihatkan kepada ikhwah sekalian, ambil ilmu dari orang yang mengajari kita Al-Qur'an dan hadis Rasul sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, ambil ilmu dari orang yang mengajari Al-Qur'an dan hadis Rasul sesuai dengan pemahaman para salaf. Saat ini sedang tren para influencer seperti artis dan atau YouTuber yang membuat konten untuk bersedekah atau menolong orang-orang kecil yang dipertontonkan di sosial media dengan tujuan berdakwah dan memotivasi penontonnya. Bagaimana hukumnya hal tersebut? Dan saya termasuk salah satu orang yang termotivasi untuk menolong sesama setelah melihat video-video tersebut. Maka jawabannya, innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya amalan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Kita tidak bisa menuduh orang ini riya, ini ujub, ya, tidak bisa. Karena itu amalan apa? Amalan hati. Tetapi alangkah baiknya ketika ingin beramal disembunyikan. Ini lebih utama dan lebih menjaga keikhlasan. Tetapi kita kasih uzur, mungkin orang yang membuat video tersebut ingin memberikan contoh agar dicontoh. Karena riya itu pengertiannya apa? Beramal ingin dilihat agar dipuji. Dua hal, dilihat, dipuji. Tapi jika ingin beramal agar dilihat kemudian dicontoh, ini bukan riya sama sekali. Seorang bapak baca Quran di tengah rumah agar istrinya, anak-anaknya ikut baca Quran, ingin dicontoh, maka ini bukan riya sama sekali. Tetapi saya katakan alangkah indahnya amalan tersebut lebih disembunyikan. Karena kita tidak tahu hati kita, apakah kita ikhlas benar-benar atau kita sedang riya. Di dekat rumah saya, dan itulah salah satu fitnah media sosial. Mudah di zaman sekarang orang memperlihatkan amalnya. Yang mana para salafus soleh dahulu sangat menyembunyikan amalnya. Seperti kisah yang saya sebutkan tadi, Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala. Di dekat rumah saya ada masjid yang akan direnovasi, diperluas. Sebelum dimulai pengerjaannya, DKM mengadakan acara doa bersama. Apakah doa bersama tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW belum pernah mengerjakan doa bersama ketika mau memperluas Masjid Nabawi pada tahun ke-7 Hijriah. Saya belum tahu ada contohnya doa bersama ketika ingin memperluas masjid. Apakah boleh menceritakan amal ke orang tua karena orang tua suka ingin tahu? Maka jawabannya lebih baik disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Jika beramal atau membantu seseorang, bolehkah mengucap enggak mikir pahala deh, murni pengen membantu? Yang jelas tidak usah ucapan seperti ini. Saya ingin hanya pahala dari Allah. Sudah seperti itu saja. Ya. Dan tidak perlu diucapkan. Ya, nih saya sedekah ya. Ikhlas karena Allah. Ah itu enggak ikhlas itu biasa. Yang nyebut-nyebut ikhlas enggak ikhlas. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Saya ingin menanyakan, saya pernah bersedekah satu buah HP yang berasal dari hadiah dari supplier saat berdagang. Tapi sepengetahuan istri, tanpa sepengetahuan istri, apakah sedekah saya diterima? Karena sampai sekarang istri masih mencari. Mencari HP tersebut. Jangan-jangan punya istrinya nih. Maka jawabannya, kalau seandainya sedekah tersebut dari barang yang dia miliki, memang artinya kepemilikannya, maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sembunyinya dia bersedekah, maka tidak perlu ditanyakan di sini. Jadi ketahuan orang semua. Mungkin istrinya yang hadir, oh berarti ente. Ya biarkan amalan tersembunyi, biarkan tersembunyi. Dan ini perlu perjuangan tersendiri, Pak. Jangan bercerita. Walau dengan isyarat, ini perlu perjuangan tersendiri. Ya, walau dengan isyarat enggak boleh cerita. dia bersedekah di depan kantor, ada orang miskin depan kantor minta-minta dia kasih sedekah, nggak ada yang tahu. Sehari dua hari nggak ada yang tahu. Mulai setan membisikkan, ayo cerita, ayo cerita. Mulailah saat makan mungkin lagi break istirahat, dia mulai membuka pertanyaan. Ente pernah lihat nggak ada orang miskin di depan kantor? Ngapain cerita begitu? Gak usah. Biarkan hanya Allah dan dua malaikat pencatat amal yang tahu. Allahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.